Saudara, kita akan mempersiapkan Alkitab kita dari kitab Injil Yohanes. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 40. Yohanes pasal 6 25 sampai 40 akan menjadi pokok pikiran kita pada kesempatan minggu yang kudus ini. Saya baca ayat 25, saudara baca 26, kita bergantian hingga selesai. Dari Yohanes pasal 6 25 sampai 40. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau telah tiba di sini?" "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." "Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." "Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." "Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman." Saudara yang kekasih, pada waktu kita memikirkan bagian ini, kita diingatkan ke belakang peristiwa 40 tahun perjalanan Israel di padang gurun dalam ketidakpastian, tiada pengharapan. 600 ribu laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Bagaimana kelak mengatur konsumsi mereka? Bagaimana mempertahankan hidup mereka? Tidak ada rencana ketika keluar dari Mesir, karena peristiwa keluar dari Mesir adalah peristiwa tanpa rencana. Hanya satu, perintah Allah. Tetapi Allah yang memerintah adalah Allah yang mempersiapkan jauh lebih dari apa yang bisa kita persiapkan. Maka perintahnya diwujud nyatakan sehingga berjalanlah orang Israel 40 tahun. Mereka tidak menjadi kekurangan apapun. Bahkan dari cadas Dia memberi air. Mana diberinya dalam jumlah yang tidak terbilang besarnya. Sehingga dalam sejarah dunia, saudara, itu menjadi perjalanan terbesar yang pernah ada dan menjadi satu perjalanan yang sulit untuk dipahami dengan akal manusia. Mobilisasi logistiknya seperti apa? Bagaimana mengatur sandang pangan papan di dalam pergerakan yang begitu hebat? Belum lagi anak-anak. Karena 600 ribu orang, belum termasuk anak-anak dan perempuan, adalah merupakan suatu bilangan besar, gambaran dari sebuah mobilisasi yang tidak sederhana. Apalagi pada waktu itu, di keterbatasan teknologi. Tetapi bagaimana Tuhan menyatakan karyanya, bagaimana Tuhan mengukirnya dengan cara luar biasa. Nah inilah kemudian menjadi gambaran penting Israel untuk memahami Tuhan adalah Allah yang penuh cinta kasih. Nah sekarang yang dulu namanya mana datang di dalam Kristus yang bernama roti hidup itu. Sehingga komparasi ini menjadi menarik untuk kita pahami. Mengerti backgroundnya, mengerti ke depan, tidak mungkin saudara menjadi salah. Berpikir seenaknya yang Alkitab tidak ajarkan. Tetapi bagaimana berpikir komprehensif pada data-data Alkitab. Sehingga tidak lari dan semaunya menjadi penting dalam semangat keimanan kita. Nah saudara-saudara, pada waktu kemudian mereka berdiskusi dimulai sebetulnya dengan hardikan yang cukup mengejutkan. Mengapa? Karena rupa-rupanya 5 roti 2 ikan telah Yesus buat memberi makan 5.000 orang. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Mana 40 tahun diberikan Allah secara percuma untuk 600 ribu laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dengan segera peristiwa ini mengingatkan lagi. Maka dalam peristiwa yang diberinya 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang menunjukkan betapa berkuasanya dia untuk hidup manusia, bukan? Tetapi kemudian orang-orang Israel terpana dan mereka senang dengan Yesus karena Yesus adalah rabi penuh mujizat. Yesus adalah rabi yang memikirkan perut. Yesus adalah orang yang menyenangkan. Maka berbondong-bondonglah mereka keesokan harinya datang menemui Yesus. Hebatnya, Yesus tak senang dengan kehadiran orang banyak. Yesus tidak senang dengan mereka datang mencarinya. Karena Yesus tahu isi hati yang sesungguhnya. Dan kalimat Yesus jadi sangat luar biasa. Kalian mencari bukan aku. Kalian mencari karena kalian sudah makan roti kemarin. Bukan karena firman Tuhan. Saya kira orang beragama akan selalu datang kepada Tuhan. Dan gereja tidak akan pernah sepi. Tempat ibadah tidak akan pernah sepi. Karena orang punya 1001 kebutuhan. Di mana mereka perlu datang kepada Tuhan berdoa supaya dilegalitas seluruh keinginannya. Berdoa supaya diridoi seluruh cita-citanya. Bukankah itu mentalitas orang beragama? Di dalam orang Kristen, ikut Yesus. Hei kau yang sakit akan sembuh. Ikut Yesus, hei kau yang miskin akan kaya. Tapi Yesus menghardik, kau mau kaya? Pergi. Kau mau sehat? Pergi. Kau mau roti? Pergi. Kau bukan mau mencari kebenaran. Ada sesuatu yang lebih tinggi dari seluruh kebutuhan hidup kita. Kebenaran itu. Bagaimana mungkin kebenaran di downgrade? Lalu kekayaan, kesehatan, roti menjadi lebih penting. Tapi itulah gereja masa kini. Kita pelacur kelas berat, saudara. Mengapa kita sebut pelacur kelas berat? Karena kita memakai jubah suci dengan kalung salib yang hebat. Tapi saat bersamaan Yesus tersalib di kalung salib itu, kita tidak pernah mau tunduk kepada dia. Dan ironisnya, setiap kebenaran dikumandangkan, maka tidak banyak orang yang suka. Yesus tidak tampak sebagai seorang yang ahli di dalam komunikasi. Banyak sekali orang berbicara dari praktikal lalu mengatakan Yesus ahli komunikasi yang hebat. Satu sisi betul, tapi lain sisi salah total. Bagaimana mau mengatakan Yesus ahli komunikasi yang bagus? Orang datang berbondong-bondong. Apa dikatakannya? Kalian datang bukan untuk firman. Kalian mau untuk roti. Itu sama saja menyakitkan. Menelanjangi orang dengan niatnya, bukan? Yohanes Pembaptis. Apa hebatnya di komunikasi? Orang datang, dia katakan ular beludak. Pulanglah, buahkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Itu sadis setengah mati. Dan Yesus pun mengungkap kalimat yang senada dalam kekuatan yang lebih menggila lagi ketika dia berkata, kalian ini semua hai pemimpin agama ahli Taurat, celaka kalian. Kalian masuk ke neraka, tapi pintu surga pun masih kalian tutup supaya banyak orang mengikutmu. Celakalah engkau hai ahli Taurat. Engkau seperti kuburan yang dilabur putih, bagus di permukaan tapi busuk di dalamnya. Ahli komunikasi apa itu? Pasti orang mendengarnya tidak akan senang, bukan? Sementara ahli komunikasi akan berusaha. Bagaimana informasi yang disampaikan sampai di telinga orang dan semua pendengarnya senang? Karena dengan senang orang akan menerima. Tapi dengan tidak senang orang akan menolak. Dan itu yang didapat Yesus sehingga dia disalibkan. Saya menggumuli betul detail-detail itu. Saya orang media, saya belajar arti komunikasi. Saya orang pendidikan karena kita bikin sekolah. Saya belajar tentang edukasi. Lalu saya selidiki Alkitab dan tercenganglah aku. Ternyata banyak pikirku yang salah, tidak cocok. Sehingga harus pelan-pelan mengikuti Alkitab. Akibatnya, kita menjadi tampak asing di tengah pergaulan kita. Karena cara berpikir, ketika kita ngikut Alkitab itu, jadi aneh menurut lingkungan kita. kadangkala saya juga takut dengan cara berpikir saya. Tetapi saya tahu itu benar. Sehingga mengertilah saya apa yang dikatakan oleh Alkitab. Aku terbakar karena cinta pada rumah Tuhan. Barang siapa berani mencintai Tuhan, dia harus berani terluka. Tidak mungkin mencintai Tuhan tanpa luka. Paulus bahkan memberi bahasa yang lebih kental. Kemanapun kami pergi, bau kematianmu selalu mengikuti kami. Luar biasa ya. Semangat yang mestinya kita punya. Nah oleh karena itulah saudara-saudara ketika mereka dikritik oleh Tuhan Yesus. Lalu berkata kepada mereka, kalian ini harusnya bekerja untuk hal yang tidak binasa. Jangan untuk hal yang binasa. Kau makan roti hari ini, kau akan lapar lagi. Makan mana lapar lagi, mana lapar lagi. 40 tahun. Kalian dapat mana dan kalian masih membutuhkannya. Tidak pernah berhenti. Oleh karena itu, makanan yang tidak binasa itu apa yang bisa membuat manusia bertahan sampai hidup yang kekal? Yohanes memberikan dua dialog ketika Yesus dengan perempuan Samaria. Air hidup, kau tidak perlu lagi pergi ke sumur. Roti hidup, kau tidak perlu berharap mana diturunkan Tuhan. Ini apa? Bagaimana memang Yesus menjungkir balikkan seluruh nilai, menarik seluruh orientasi manusia dari self-oriented to God-oriented. Itulah pertobatan dan perubahan radikal kita. Sehingga ketika kita center point, itu harus dicoret poin hidup kita, Kristus itu. Nah saudara-saudaraku, bagaimana dalam pergumulan seperti ini menjadi pergumulan yang sangat luar biasa? Lalu mereka berkata, guru, apakah yang harus kami lakukan? Jawab Yesus padanya, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah. Maka Yesus suruh mereka percaya kepada dia. Gilanya. Mereka tetap mengajukan pertanyaan. Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihat dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Edannya. Nenek moyang kami Musa memberi kami mana 40 tahun. Engkau apa? Saudara-saudara, agama seringkali kacau balau. Dalam logika sederhana, kalau kita adalah umat dan Tuhan adalah Tuhan, mana mungkin kita bilang, Tuhan, kau jadi Tuhan kalau lulus tesku. Yang ada Tuhan yang ngomong, bukan? Kau akan jadi umatku kalau kau lulus tesku. Mana boleh orang masuk ke sekolah Mika, lalu guru-guru dites. Guru-guru saya tes ya, nanti kalau lulus kamu jadi guru saya. Gendeng apa? Murid itu ikut tes. Kamu pantas jadi murid apa tidak? Tapi itulah perilaku orang beragama. Kalau kau memang betul Tuhan, sembuhkan kami. Kalau kau sembuhkan kami, percaya. Jahat sekali engkau. Dan orang berpikir itu iman. No. Kejahatan. Bagaimana mungkin kau menggugat dan menuntut tanda dari dia? Betapa tidak tahu malunya engkau. Itu sebab di sisi lain ketika orang-orang Yahudi juga meminta tanda, apa kata Yesus? Bagi bangsa ini cuma ada satu tanda. Tanda apa? Tanda Yunus. Tanda kebangkitan. Gereja sekarang terus-terusan minta tanda. Menyedihkan. Kita tidak makin maju. 2000 tahun yang lalu peristiwa itu. 2000 tahun kemudian kita masih tetap sama. Betapa celakanya. Kita tidak pernah mengerti arti pelayanan. Kenapa? Karena kita tidak mau mencintai firman dengan sungguh-sungguh. Kita terlalu banyak terlibat basa-basi dalam pelayanan. Kemurnian batin itu menjadi amat sangat penting. Ini yang harusnya kita gumuli. Ini yang harusnya kita lakukan. Oleh karena itulah, kemudian Yesus berkata kepada mereka lagi, dan kau harus ingat, bukan Musa yang memberi engkau makan, tapi Allahku. Mereka mengagumi Musa karena menganggap Musa memberi mana. Padahal Musa tidak pernah bisa beri apa-apa. Allah memberi lewat Musa. Tapi memang Musa adalah hamba yang tahu diri. Tidak pernah dia klaim itu hebatnya Musa. Lain dengan zaman sekarang. Semua orang mencari pendeta. Ini jago itu, ini bisa itu. Dan pendeta berubah jadi dukun. Dan gilanya umat adalah penyemuja dukun. Maka gereja sudah begitu tinggi. Masih terlibat isu-isunya Roro Kidul dan segala macam. Kenteng. Bagi saya itu kebodohan yang mengerikan. Di mana kelasmu? Kalau membedakan hitam putih saja masih kesulitan. Saudara-saudara, menjadi amat sangat mengerikan. Oleh karena itulah penting untuk kita pikirkan bagaimana kegalauan gereja Tuhan di tengah-tengah pergumulan dan perkembangan zaman. Ini yang menjadi perlu kehati-hatian yang kita pikirkan. Oleh karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih, ketika Yesus kemudian mengkoreksi pikiran mereka yang salah, bukan Musa, tapi Bapa-Ku yang memberi kalian roti. Roti dari Allah yang turun dari sorga, yang memberi hidup kepada dunia. Roti itulah yang diberikan kepada kamu. Maka mereka langsung ngomong, Tuhan, Musa beri roti kami 40 tahun. Engkau mau beri roti kami supaya hidup kekal selama-lamanya. Mau dong. Bagus ya. Mereka mau firman. Omong kosong. Mereka mau hidup yang kekalnya itu loh. Jadi ambil. Agama selalu take it for granted. Gampang recehan dan murahan. Kalau kalian mau melayani tidak mau terluka. Demi Tuhan yang hidup. Percuma habis waktumu. Tidak akan pernah kau tahu nikmatnya melayani dia. Buat apa? Kalau mau melayani dia, melayani dalam kejujuran. Mengutamakan dia, baru kau tahu nikmatnya hidup bersama dengan Tuhan. Karena itulah kita penting untuk selalu mengkoreksi diri kita dan berani menempatkan diri kita dengan sungguh-sungguh. Supaya kita tidak menjadi salah dalam langkah-langkah kehidupan kita. Itu sebab Yesus berkata, kalian katanya, akulah roti hidup. Barang siapa datang padaku, dia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya padaku, dia tidak akan haus lagi. Oh, bagus sekali. Yesus datang padanya, tidak lapar. Minum darinya, tidak haus. Tetapi dia berkata lagi, aku juga berkata padamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. It's not for you. Aduh. Jadi gimana dong? Untuk siapa? Semua yang diberikan padaku, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang padaku, dia tidak akan kubuang. Yohanes syarat dengan teologi pilihan yang hebat setengah mati. Ketika dia mengatakan, orang yang diberikan Bapa-Ku kepadaku tidak akan hilang. Tidak akan kubuang. Begitu juga kalian. Kalau kalian orang datang dari Bapa-Ku, tidak akan kubuang. Tetapi jika tidak, aku akan membuangmu. Nah kalau begitu, bukankah semua orang Israel adalah orang pilihan? Itulah asumsi kita yang sangat sempit. Ternyata tidak. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 6, 7, 8. Waktu di Yohanes 8, Yesus berdialog dan berkata apa? Ketika mereka klaim mereka anak Abraham, Yesus bilang apa? No, kau bukan anak Abraham, kau anak setan. Itu sebab engkau mau membunuh aku. Sama seperti setan bapamu. Kalau engkau anak Abraham, pasti engkau akan datang dan percaya pada aku. Abraham menunggu aku. Siapa kau? Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Dan geger sekali kalimat itu. Koreksi ini sebetulnya sudah jauh nun, sudah terjadi nun jauh di belakang. Ketika orang Israel eksodus dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Berapa puluh ribu orang yang dibantai oleh Tuhan. Dipagut ular, ditelan bumi. Itu bangsa Israel. Ternyata Israel sejati adalah mereka yang percaya dan memberi diri kepada Allah. Sama seperti Abraham percaya dan mengikut perintahnya. Itulah Israel sejati, bukan darah daging. Paulus berkata kepada orang-orang di Galatia. Hei kalian, kita sekarang hidup dan bertujuan bukan lagi untuk Yerusalem dunia. Itu hanya Hagar. Tapi Yerusalem surga, itulah Sarah. Heran Paulus Rasul, yang ahli PL, tidak menunjuk Yerusalem sebagai Yerusalem penting. No, nothing. Karena itu cuma pusat keagamaan. Itu Hagar. Kita hidup sejati Kristus. Lalu diarahkannya orang ke surga sana. Saudara akan mengerti bedanya spirit kekristenan. Tiap bagian ayat itu detail luar biasa. Saya memimpin beberapa kelompok PA. Dan kita sudah PA beberapa kitab. Ya. Baik dari PL maupun PB. Karena saya pimpin beberapa yang saya bahas beda-beda. Jadi kalau satu minggu saya PA ada empat. Ya, empat kitab itu. Nah, lalu waktu belajar lagi gali, dan jujur, hari ini saya akan berkata, terima kasih Tuhan, kau ajar aku setia di situ. Karena dari situ saya belajar banyak. Ada bagian-bagian lain yang dulu saya baca tapi tidak konsen. Hari itu saya baca lagi dan fokus. Ini aku pernah missing. Pegang lagi. Sehingga mata rantai yang aku punya nyambung. Thanks God. Alangkah indahnya. Saya mengajar di ABC. Capek, yes. Tapi aku harus berkata, tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang diberikannya padaku. Pengertian akan firman hidup itu. Berurusan dengan puluhan sampai ratusan pertanyaan setiap bulan. Justru membuat kita semakin limpah untuk mengerti kebenaran. Maka semakin kulihat, semakin tercenganglah. Tapi semakin tersentak pula. Kira-kira aku di mana ya? Apakah dia menatap aku seperti dia menatap Musa? Ah, mungkin tidak. Seperti dia menatap Petrus. Ah, mungkin tidak. Seperti apa ya? Hatinya senang dengan aku. Aku tidak punya jawabnya. Yang ku tahu hanya satu. Aku harus terus menyenangkan dia. Karena di antara keinginan menyenangkan dia pun, aku sering mendukakan dia. Bagaimana mungkin aku berhitung? Aku sudah ini. Emang apa hebatmu? No. Layani Tuhan. Oleh karena itulah dia berkata, dia roti hidup. Setiap yang diberikan Bapa tidak akan ada yang hilang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini diberikan anak yang tunggal. Lalu orang bilang, Allah mengasihi seluruh dunia. Anda salah. Baca terus pasal 3, 4, 5, 6. Muncul istilah yang berbeda. Yang diberi, yang kujaga. 7, 8, 9, 10, nanti sampai 17. Di antara 3 sampai 17 terlalu banyak. 17 sangat clear dalam dua Tuhan Yesus. Bapa, aku berdoa buat mereka. Bukan buat dunia. Loh. Kok berdoa buat mereka bukan buat dunia? Ternyata Yesus membedakan dunia dan mereka orang percaya. Memang mereka di dalam dunia tetapi mereka bukan milik dunia. Karena itu barang siapa miliknya dikatakan, kau harus jadi garam dan terang dunia. Yesus tidak mau menyelamatkan dunia, orang yang diperkenannya. Itu sesuai dengan lagu para malaikat yang didengarkan gembala. Damai di bumi bagi orang yang diperkenannya. Siapakah yang diperkenannya? Kita tidak tahu, itu kerelaan kehendaknya. Masa kita gak bisa tahu? Bisa tahu? Bisa. Siapa? Pohon dikenal dari buahnya. Apa buahnya? Galatia 5. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan seterusnya. 1 Korintus 13. Kasih adalah bla bla bla bla. Silakan cek dirimu. Ada sih 3 pak dari 20. Ya, terlalu jauh ya. Hitung sendirilah 18 lagi. Apalagi kalau itu sifatnya kuantitatif. Dan bukan kualitatif. Lebih mengerikan. Saya rajin pelayanan pak gini gitu. Jangankan kau. Semua orang yang rajin organisasi di luar sana. Kalau masuk ke gereja. Berorganisasi pun bisa rajin. Itu. Bukan itu. It's not about kuantitatif. Tapi kualitatif. Tadi itu terus berkelahi dengan diri kita. Keraslah pada dirimu. Marahi dirimu. Tolol kali kau, kenapa kau gini, harus begini. Kan kamu tahu kebenaran firman. Tapi memang bahaya kalau baca Alkitabnya sedikit, lalu kau pikir kau sudah mirip Alkitab karena yang sedikit kau tahu itu. Padahal lebih banyak yang gak kau tahu. Waktu kau tahu banyak baru kau kaget, sama sekali gak mirip. Bisa mengerti maksudnya ya. Gereja itu terjebak di sana. Sedikit mengerti Alkitab, rasa banyak, dan sudah mirip Alkitab yang sedikit itu. Dan yang sedikit itu pun ayat hafalan pula lagi. Yang sudah dipilih-pilih, sudah dipilah-pilah. Yang enak-enak, yang cocok-cocok dengan diri. Lalu kau pikir itulah Tuhan. Mintalah akan diberi, ketuklah dibuka, cari ketemu. Tapi kau tidak baca, ikut aku, sangkal diri, pikul salib. Kau tidak baca, kepadamu dianugerahkan. Bukan hanya percaya, tapi menderita untuk dia. Kau tidak baca. Barang siapa tidak mau memikul salibku, ia tidak layak bagiku. Kamu kepala bukan ekor. Itu sampah dan penipuan. Koma! Kamu juga ekor bukan kepala. Karena itu tergantung pada ketaatan. Bukan keagamaan. Maaf ya, kalian belum tentu kepala. Kalian kepala atau ekor perbuatan. Mula di luar sana. Yang akan menceritakan. Kamu ini kepala apa bukan ekor. Jangan-jangan ekor pun ekor terbuang pula lagi. Karena kita agama sering sombong. Makanya saya selalu ingatkan, please, please, please, please. Kalian boleh belajar banyak, ngerti banyak. Tapi harus melakukan banyak. Maka berdosa aku di sini. Kalau memberi pengertian pada kalian, tapi tidak jadi model di dalam kehidupan. Saya bukan orang sempurna. Tapi saya mau berkelahi untuk itu. Dan saya tidak mau dikenal hanya dengan kata-kata. Lihat hidupku tiap hari. Bermurah hatilah pada aku. Kalau ada yang salah kasih tahu. Bermurah hatilah pada aku. Kalau jalan tidak tepat, bantu. Supaya kita boleh hidup sama-sama di hadapannya. Kalian boleh disebut jemaat dan aku pendeta. Lebih tinggi? No! Kalian lebih tinggi kalau kalian melakukan kehendak Allah. Dan aku ini sampah kalau tidak melakukan. Karena itu Yesus berkata, sahabat saya, engkau hambaku yang baik. Memuji janda miskin, janda miskin. Ini orang luar biasa, masuk surga. Tapi ahli Taurat, imam, celaka kau, kau ke neraka. Saya tidak mau ditolak Yesus. Karena itu saya akan berkelahi. Emang Bapak gak yakin? Gampang setengah mati untuk membangun doktrin di sini bahwa saya orang diselamatkan. Gampang setengah mati meyakinkan kalian, kalian orang pilihan yang diselamatkan. Tapi aku tidak akan menipu itu. Karena keselamatan itu dalam batinmu masing-masing. Berdialog dengan batinmu. Jalani hari-harimu. Aku hanya kira-kira. Roti hidup, kepada dialah kita mengarah. Roti hidup, kepada dialah kita pergi. Dan orang yang pergi ke sana hanya orang yang mau. Lah Pak, kalau tiba-tiba ada orang datang tapi bukan pilihan gimana? Percayalah, dia hanya datang untuk roti. Habis dapat roti dia pulang lagi. Yang sungguh-sungguh pilihan, tidak dapat roti pun dia tetap di situ. Karena dia dapat Yesus dan itu yang dia cari. Roti hidup. 12 rasul. Yesus bilang, aku yang memilih kalian 12. Bukan pilihan keselamatan. Memilih jadi murid. Tapi itu diantara kalian mengangkat tumit kaki melawan aku. Jadi lawan oleh satu. Heran dari 12 satu kacau. Bukan pilihan. Yohanes 17. Kecuali dia yang ditentukan binasa. Semua yang kau berikannya Bapakku tidak ada yang hilang. Untuk semua ini Yesus mati di atas kayu salib. Darah tertumpah. Tapi untuk Yudas, dia tidak mati di kayu salib. Memang Yudas si jalur binasa. Jadi, bisa jadi rasul, Pak? Bisa. Pendeta, apalagi. Banyak pendeta masuk neraka. Enggak usah heran kalian. Dan jangan berpikir mau jadi pendeta supaya masuk surga. Bodoh sekali kalian. Tapi kata pendeta anu, itu pendeta lebih bodoh lagi. Ngapain kau dengar? Kalau memang Tuhan panggil kamu, jadilah. Kalau tidak, jangan petantang-petenteng ikut-ikutan. Kalau khotbah saya boleh enggak, Pak? Silakan. Tapi enggak usah pakai embel-embel pendeta itu. Wah, kalau gitu saya khotbah, Pak. Tapi awas, berani kau berkhotbah. Harus berani melakukan. Karena itu Yakobus bilang, jangan semua orang pengen jadi guru. Guru dituntut lebih. Tapi jangan bilang juga, karena itu, Pak, saya enggak mau apa-apa. Itu pun pertanda kau memang orang mati. Dan bukan pilihan. Karena tidak bergairah. Gairah yang serius harus dihidupkan. Roti hidup Kristus itu. Dia datang. Dan seharusnya lah semua orang terikat kepada dia. Aku turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku. Melainkan kehendak Bapakku. Orang saksi Yehova selalu baca Yohanes. Kitab Yohanes selalu bilang Yesus lebih kecil dari Bapa. Makanya Yesus selalu bilang aku bukan lakukan kehendakku. Kehendak Bapakku. Coba kalau sama besar kan gak begitu. Bapakku yang mengutus aku lebih besar daripadaku. Yesus sendiri ngomong, kenapa kamu samakan Yesus dengan Tuhan? Kenapa ada Tritunggal? No! Saya akan menjawab orang saksi Yehova. Kalau kau membaca Alkitab, jangan sepotong. Baca semuanya. Tidakkah kau baca apa yang dikatakan Paulus? Tidakkah kau baca apa yang dikatakan Yohanes di pasal pertama? Pada mulanya firman. Firman itu bersama Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan di dalam dia tanpa dia. Tidak ada yang jadi. Lalu, ia menjadi manusia. Ini apa sih? Baca lompat ke Filipi. Paulus juga bersaksi. Dia yang setara dengan Allah. Tidak mempertahankan. menginginkan kesetaraan, tapi mengosongkan diri. Kenosis, melepas seluruh atribut keilahian. Bahasa gampangnya, Allah yang tidak terbatas rela jadi Allah yang terbatas. Dia Allah lebih rendah, yes, karena dia lepas atribut ketinggian. Maka ketika dia melepas atributnya yang sama itu, dia berkata, Bapakku mengutus aku lebih besar daripada aku. Betul sekali. Enggak ada yang salah di situ. Tapi bukan berarti dia bukan Allah. Ibrani mencatat, sesaat, jangankan bukan Allah, yang di sorga itu. Dia pernah direndahkan lebih rendah dari malaikat. Kapan? Waktu dia berteriak, Eli, Eli, lama sabatani. Dia terpisah dari Bapaknya. Malaikat bersukutu dengan Bapa, tapi Yesus terpisah karena menanggung seluruh dosa. Wow, brilliant. Alkitab keren, hebat, luar biasa. Mengagumkan, mengetahui tiap detail. Terlalu sulit untuk mengatakan itu kebetulan demi kebetulan. Sistematik, komprehensif, presisi, ketat. Luar biasa. Saya bersyukur tiap kali memahami sesuatu, thanks God. Bagiku itu anugerah. Karena itulah roti hidup Kristus itu. Mari kita jalani dalam hari-hari kita. Jangan cengeng. Lakukan terus. Kerjakan terus. Kemarin kami rapat Mika. Saya share dengan kawan-kawan. Waktu saya periksa kemarin dengan dokter, istri tidak bisa temenin. Lalu ngomong-ngomong, ya hasil echo udah dipegang sama dia, terus dia ngomong cerita-cerita. Dia suka sesak. Dia bilang, enggak. Good. Ya perasaan sih enak semua. Terus yang ngobrol-ngobrol, puji Tuhan ini memang mujizat hebat. Saya apa dia bahasakan lah itu. Ya, dia coba menghibur saya, yang biasa menghibur orang lain. Tapi memang posisinya dia dokter dan saya pasien kan ya. Karena pasien kita ini majelis gereja. Dia sangat sayang sama saya, itu sebab saya ditanganinya dan tidak pernah mau menerima pembayaran saya. Saya dikirim ke Singapura sama teman sejawat dia untuk konsultasi, lalu mereka seringkali interlokal tanya, gimana ini? Pastor Bingman bagaimana? Kadang-kadang saya pikirin saya kayak PIV aja. Nah kemarin dia bilang gitu, kenapa? Karena pompa saya ternyata 19% lagi. 2009, 2006, 2008, saya masuk pertama di operasi, pompa saya itu kira-kira 27-an. Terus naik. Ya di sekitar 39. 2006 turun naik lagi, 2008 turun naik lagi, 2009 yang agak parah. 2 minggu saya berobat jalan di Singapura. Opnam 2 kali seminggu. Nah waktu di Singapura, pompa saya ternyata tinggal 17%. Dari 55 sampai 75. Itu sebab sesak dan seterusnya. Nah waktu 27%, ya, operasi pertama tanpa obat. Saya baru tahu jadi pompa. Waktu kemudian kemarin itu 17% dikasih obat. Sudah makan obat sebelumnya dari makan ini ya. 3-4 biji gitu. Tetapi ketika kemudian 2009 kasih obat ya. Saya kurang lebih 11 obat plus 2 suplemen every day. Dari 2009. Tapi saya disiplin diri ya 1 liter air pagi, 1 liter air sore. Karena saya tidak mau ginjal saya terganggu. Tiap 3 bulan periksa. Ginjal bagus, fungsi hati bagus, semua bagus, kolesterol bagus, semua kemarin hasil kemarin paling bagus. Tetapi heran pompanya jelek juga. 19 kan lebih bagus dari 17. 17 4 obat. 19 11 obat. Ya sudah gawat itu ya. Kalau enggak makan obat, ya enggak tahu. Tetapi kemudian bagaimana perasaan Bapak? Saya rasa seger, saya juga enggak ngerti. Terus waktu udah pulang gimana? Ya, tolong jangan ikuti saya dan jangan salah paham. Tapi saya memang gak pusing. Yang saya pusing kalau anak-anak saya gak belajar dari semuanya. Yang saya pusing istri saya kalau gak bisa ngerti dari semuanya. Saya sendiri saya gak terlalu pusing. Dikasih umur panjangku jalanin gak? Ya sudah. Ya, cepat atau lambat tuh kita ketemu. Kalau memang jodoh. Tapi bagaimana sekarang mengejar ini? Waktu yang sisa ini. Kerja terus. Bagaimana menggarap ini? Semangat ini yang mesti kita kobarkan. banyak plan yang sudah saya bikin, entah nyampe apa enggak. Cita-citaku seperti yang saya suka share ya. Kalau anakku yang terakhir kanan sudah selesai kuliah 3-4 tahun lagi, lalu semua sudah beres, saya akan banyak putar daerah. Saya akan pergi sama istri. Ya, putar sana, putar sini untuk pelayanan. Garap ini, garap itu, garap ini. Aku tidak mau hidupku sia-sia. Saya sekarang lagi nabung. Dan uber-uberan menabung. Tabungan saya makin lumayan. Tolong, bukan uang ya. Saya menabung pekerjaan yang saya kerjakan. Bersyukur, khotbah seri kita untuk radio sudah mendekati angka 600. 600 kali siar durasi 22 menit. Momen inspirasi sudah lebih dari 12 bulan. Untuk kebutuhan tiap hari, 30 kali dalam sebulan. Bijaksana Amsal, Senin akan rekaman yang ke-10. Mau uber 2 lagi supaya dapat 12. Khotbah DVD kita di televisi, thanks God, sudah 100 lebih. Tabung terus. Aku rindu kalau satu waktu, entah kapan, aku mati, warisanku banyak. Ya, bahan-bahan buku saya tinggal edit-edit dikit sebetulnya. Tapi kegiatan saya memang sangat padat. Dan saya mesti tahu mana prioriti ini, prioriti itu. Dan kadangkala di sana, pergumulan yang berat mengharapkan rekan-rekan yang bisa mengerti, kuat, punya atmosfer kuat. Itu memang gak gampang. Karena itu ayo kita berdoa baik-baik. Supaya kita melayani Tuhan baik-baik. Ya, selalu ada memang rekan bilang, kalau kita lagi ngomong-ngomong, waduh Pak, kalau Bapak gak ada gimana nih? Mikanya, pamannya, apanya yang gimana? Siapa yang bisa gerakin nih? Enggak tahu, terserah kalian. Kalian mau digerakin apa enggak ya? Gereja ini siapa yang gerakin? Terserah kalian. Dulu pun, ketika aku memulai ini dari nol, aku pun tidak tahu Tuhan gerakkan. Ku ikuti apa kata Tuhan, iramanya. Ya jadi selesai. Ikuti irama Tuhan. Tapi kan sayang gini-gini Pak, jangan teruskan. Makin terus banyak pertanyaanmu, semakin tidak ada perbuatanmu. Lakukan. Turun, kerjakan. Kalau roti hidup itu kita punya, apa yang kita takutkan? Mati kita pun adalah hidup. Kenapakah roti hidup itu jadi milik kita? Ini perlu. Ini yang harus kita perhatikan. Saya terobsesi dengan kalimat. Ingat kalau kau mati, lalu orang berkumpul di tepi peti matimu. Pertanyaan pertama, berapa orang yang datang? Datang. Karena pasti mereka simpatikan ya waktu kamu hidup. Yang kedua, waktu mereka datang, berapa yang nangis? Kamu lihat lagi, kalau kamu baik-baik pasti banyak yang nangis. Tapi gak ada yang nangis tuh Pak. Terus kok banyak datang? Nagih utang. Nah, itu repot itu. Mereka marah padamu. Hati-hati ya. Lalu yang ketiga, ketika kau dikuburkan, bagaimana dengan karya-karyamu? Karena saya banyak belajar dari bapak-bapak gereja yang karya mereka besar, hebat, tahu kapan? Sesudah mati. Bukunya diambil, ini bagus, didokumentasi. Gila gak? Saya pikir-pikir ya, sometimes kita gak pernah mikir. Hidup kita pikir orang mau puji-puji kita kan? Top di TV, top di mana? No. Bukan. Hidup bukan itu. Kadangkala pujian datang kepadamu sesudah kematian. Dan kalau aku ditanya, itu yang kurindukan. Karena kalau semua orang memuji-mujiku selagi hidup, takut juga aku. Karena aku suka pujian. Entahlah kalian katanya rendah hati ya. Tidak suka dipuji. Kalau aku memang suka sih. Dan aku berdoa untuk itu. Tuhan tolong aku. Itu sebab saya juga termasuk pelit memuji orang. Karena saya juga tidak memang mau minta-minta dipuji. Walaupun saya suka. Karena itu sangat tidak aman buat diri. Tapi bagaimana kita kerjakan apa yang mesti kita kerjakan? Nah itu yang penting. Karena itu layanilah Tuhanmu. Lihat hari-harimu. Roti hidup. Bukankah seharusnya kita punya perspektif hidup yang kuat. Oleh karena itu ikutlah Tuhan. Bukan supaya kau diberkati, kau sudah diberkati. Ikutlah.